satu bagian dari hatiku hilang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hambatan.